Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih sifatu salatin nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka'annaka taraha. Jilsatul istiraha. Thumma istawi qa'idan ala Thumma yastawi qa'idan ala rijli yusra mu'tadilan. Hatta yarji'a kullu adhmin ila mawdihi. Hatta yarji'a kullu adhmin ila mawdihi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yawmi an nalqah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Qala al-'allamah Muhammad Nasiruddin bin Nuh Al-Albani rahimahullah tabaraka ta'ala fi kitabih sifatul salati jilsatul istiraha berkata Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya sifat salat Nabi seolah-olah kau melihatnya jilsatul istiraha, duduk istirahat. Duduk istirahat ini adalah duduk antara ya rakaat, yakni ketika seorang sujud kemudian mau bangun untuk rakaat kedua, dia tidak langsung berdiri tapi dia duduk sejenak, namanya julusul istirahah. Tiap kala dia mau bangun berdiri, dia duduk sejenak, ya, namanya julus al istirahah. Dan para ulama berselisih mengenai anjuran atau keutamaan julusul istiraha ini, duduk istirahat. Walaupun mereka sepakat Nabi pernah melakukannya, Nabi pernah mengerjakannya, tapi mereka berbeda pendapat kenapa Nabi mengerjakannya. Sebagian ulama mengatakan Nabi mengerjakan hal itu ketika beliau telah ya sedikit lebih gemuk badannya sehingga sulit untuk langsung berdiri, maka beliau duduk sejenak sebelum berdiri. Maka menurut sebagian ulama disunahkan julusul istirahah ini bagi orang yang membutuhkannya, mungkin karena faktor usia ya atau faktor badannya yang sedikit sulit langsung berdiri, dia harus duduk istirahat sejenak. Bagi membutuhkan disyariatkan, bagi yang tidak membutuhkan tidak disyariatkan. Inilah pendapat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Sebagian mengatakan julusul istirahah ini adalah perkara yang disunnahkan tanpa memandang apakah dia membutuhkan atau tidak membutuhkan, tapi dia adalah merupakan perbuatan yang disunnahkan, ya. Adapun dalilnya berkata Syalbani rahimahullah setelah menyebutkan tentang sujud, thumma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'u kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Ya, kemudian beliau alaihi salatu wassalam duduk sempurna di atas kakinya yang kiri sehingga segala bentuk sendi-sendi dan tulangnya kembali kepada posisi semula. Ya. Nah, al-i'timadu 'ala al-yadayni fi an-nuhudi ila raq'ati. Thumma kana sallallahu alaihi wasallam yanhadu mu'tamidan 'ala al-ardi ila raq'ati thaniyah. Wa kana ya'jinu fi as-salati ya'tamidu 'ala yadayhi idha qama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idha nahada fi raq'ah ath-thaniyah istaftaha bi alhamdulillah wa lam yaskut. wa kana yasna'u fi hadhihi raq'ah mithla ma yasna'u fil ula illa annahu kana yaj'aluha aqsar min al ula kama sabaq. Jadi tadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam duduk sejenak sebelum bangun berdiri pada rakaat kedua. Ya. Kemudian selepas duduk dia tak lama-lama, sejenak saja. Setelah itu beliau bangun. Bagaimana cara bangun dari duduk istirahat ini, jilsatul istiraha? Berkata Syalban rahimahullah, al-i'timadu 'alal yadain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dengan ya bertumpu di atas kedua tangannya, fin nuhudhi ila raka'ah, ketika ingin bangun untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Ya, jadi beliau ketika bangun dari sujud, duduk istirahat sejenak, kemudian berdiri dengan bertumpukan di atas kedua tangannya. Wa kana ya'jinu fi sholati. Dan adalah Nabi SAW dikatakan ya'jinu fi sholati. Ya'jinu fi sholah maknanya adalah ya'tamidu ala al-yadain, bertumpu di atas dua tangan. Ya, ketika bangun dari salat. Sebagian para ulama menyebutkan bertumpu dengan dua tangan likibari sinnin, karena usia tua atau karena ya tubuhnya yang memang ya lidhafihi, lemah, tak sanggup lagi langsung berdiri. Bertumpu di atas dua tangannya. Inilah makna ya'jinu fi shalah. Sebagian menafsirkan kata-kata ya'jinu itu adalah menggerakkan tangannya sebagaimana dia menggerakkan tangannya, kedua tangannya ketika akan mengadon gandum untuk membuat roti. Ya. Sehingga sebagian menafsirkan dengan ya gerakan seperti ini, bangun dari duduk istirahat. Ya. Dalam beberapa makna di dalam kamus sebutkan makna ya'jinu sebagaimana saya sebutkan tadi, ya'tamid 'alal yadain, berdiri dengan bertumpu pada dua tangan, tidak langsung berdiri tanpa bertumpu di atas dua tangan. Ya, adapun bagaimana bertumpu dengan dua tangannya, sebagian menafsirkan seperti begini atau seperti begini atau seperti begini, semuanya sah. Dalam bahasa Arab maknanya adalah ya'jinu. Ya. Artinya ya'tamidu 'ala yadayhi idza qama, bertumpu di atas kedua tangannya ketika mau berdiri. Coba antum praktekan, akhi Panji. Coba antum sujud dulu. Ya. Sujud. Setelah sujud duduk sejenak julusul istiraha, langsung setelah itu berdiri. Dengan bertumpu di atas dua tangan. Bagaimana tangan beliau begini? Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Karena kata-kata ya'jinu seperti ini tafsiran saja. Ya, sebagian menafsirkan pokoknya bertumpu dengan dua tangan, tapak tangan namanya ya'jinu. Jadi antum boleh pilih. Jelas? Naam, jelas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahadha fi ruk'ati tsaniyah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun melanjutkan pada rakaat kedua, istaftah bilhamdulillah wa lam yaskut, langsung beliau ketika berdiri membaca atau memulai bacaan Al-Fatihah ya dengan alhamdulillahirabbil alamin, tentunya dengan mensirkan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa lam yaskut, jadi tidak ada diam sejenak ketika bangun, langsung membaca. Ketika bangun daripada rakaat pertama ke rakaat kedua, ya, maka seketika orang yang sholat itu membaca alhamdulillah atau al-fatihah tanpa berhenti sejenak, diam sejenak tidak. Ya. Wa kana yasna'u fi hadhihi ar-rak'ati mithla ma yasna'u fil ula, dan Rasulullah lakukan pada rakaat kedua ini sebagaimana yang beliau lakukan pada rakaat pertama, membaca Fatihah, membaca surat, ruku, i'tidal, sujud persis. Illa annahu kana yaj'aluha aqsara min al-ula kama sabaqah. Bedanya pada rakaat yang kedua ini Nabi senantiasa menjadikannya lebih pendek daripada rakaat pertama. Berdirinya lebih pendek, rukuknya lebih pendek, ya, dan seterusnya. Sujudnya pun lebih pendek daripada yang pertama. Naam. Wujubu qira'ati al-Fatihah fi kulli raka'atin. Waqad amara al-musi'a salatahu bi qira'ati al-Fatihah fi kulli raka'atin, haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية في كل ركعة وقال في كل ركعة قراءة. Ya. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, kembali kepada duduk istirahat tadi, yang tidak melakukannya pun tak tercela. Yang melakukannya juga tidak tercela. Sebagian ulama mengatakan yang melakukannya berarti dia melakukan sesuatu yang sunnah yang diperbuat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak melakukannya juga tidak tercela, karena mereka menganggap hal itu dilakukan Nabi ketika beliau butuh, ketika beliau telah berusia. Ya, jadi tidak ada dalam perkara-perkara semacam ini celah-mencelah. Kemudian setelah berdiri tadi dikatakan beliau langsung membaca Al-Fatihah, tidak diam. Adapun membaca Fatihah ini hukumnya wajib, wujub qira'atil Fatihah fi kulli raka'atin. Wajib membaca Fatihah di setiap rakaat. Ya, yang diposisikan adalah dalam waktu sholat berjamaah, apakah makmum berdiam saja ketika imam membaca Fatihah pada sholat-sholat jahriyah, atau dia membaca Fatihah juga selepas imam. Itu yang diposisikan. Tapi kalau dia sholat sendiri, dia menjadi imam, ya, wajib membaca Fatihah. Tapi ketika dia menjadi makmum, di sanalah ada khilaf. Ya, yang lebih rajih menurut sebagian ulama bahwasanya tetap membaca Fatihah. Ya, sebagian mengatakan tak perlu membaca Fatihah karena imam membacanya dengan jelas, dengan keras. Kewajiban imam adalah mendengar saja. Kembali ini masalah khilafiyah dan tidak boleh saling celah mencelah. Ketika dia merajihkan tidak membaca Fatihah, silakan, tak ada masalah. Ya, dia punya dalil, punya argumen. Ya, kata mereka Rasulullah melarang para sahabat untuk bersuara di belakang yang baca-bacaan karena mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, kalau Qur'an dibaca dengarkan. Ini hujah mereka. Ada hujah yang baca karena ini rukun salat. Kami mengatakan tak sah tanpa membaca Fatihah ini. Wa qad amara al-musii'a salatahu bi qira'atil Fatihah fi kulli raka'atin. Nabi perintahkan orang yang sholatnya tidak baik itu membaca Fatihah pada setiap rakaat. Dan dia rukun yang tak sah sholat dengannya, tanpanya. Haitsu qala lahu, ketika itu Rasulullah pernah berkata kepadanya, ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raka'atil ula. Ya, setelah Rasulullah SAW menyuruhnya membaca Fatihah, ya, pada rakaat pertama, Nabi perintahkan untuk membaca Fatihah pada setiap rakaat. Lakukanlah hal ini dalam setiap rakaat salatmu. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, lakukanlah hal ini dalam segala, ya, salatmu, dalam segala rakaat di salatmu, rakaat pada salatmu. Terlebih lainnya fi kulli raka'atin, dalam setiap rakaat. Wa qala fi kulli raka'atin qira'ah. Nabi bersabda dalam setiap rakaat itu ada bacaan, itu bacaan Fatihah. Itulah dilakukan terus. Ya, lanjutkan. التشهد الأول جلسة التشهد ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو رباعية وأمر به المسيء صلاته فقال له فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. التشهد الأول, تشهد pertama, disebut dengan تشهد karena ada padanya ucapan, ya, تشهد أشهد أن لا إله إلا الله. Ya, jalsatul istirahah, jalsatul tashahud, duduk tashahud pertama. Bagaimana? bagaimanakah duduk tasyahud pertama. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu litasyahudi ba'dal faraghi min ar-rak'ati tsani. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud setelah selesai dari rakaat kedua. Fa idza kanat as-salatu rak'ataini kasubhi, jika salat itu adalah salat yang hanya dua rakaat. Contohnya subuh, jalasa muftarishan. Nabi SAW duduk iftirash. Iftirash itu adalah duduk ya dengan bertumpu di atas ya paha kiri kita dengan memberdirikan kaki kanan kita. Sebagaimana duduk di antara dua sujud, itulah dia namanya duduk iftirash. Beritahukan Akhi Panji gimana duduk iftirash? Ya. Itulah namanya iftirash. Ya. Bokong menduduki kaki kiri kita atau paha kiri kita. Kemudian bagian kaki kanan diupayakan untuk ya diberdirikan. Telapaknya diberdirikan, jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat. Naam. Namanya julusul iftirash. Min ats-tsulatsiyyati aw ar-ruba'i. Kemudian kama kana yajlisu baina sajdataini, duduknya iftirash Nabi ini sebagaimana beliau duduk di antara dua sujud. Jadi tak ada beda antara duduk di antara dua sujud dengan duduk tasyahud awal, sama. Wa kadzalika yajlisu fi at-tasyahud al-awwal. Jadi Nabi duduk dalam dua rakaat salat yang hanya dua rakaat saja, duduknya adalah duduk iftirash sebagaimana Nabi duduk pada ya dua, duduk di antara dua sujud maupun duduk tasyahud awal, semuanya sama. Jadi duduk dalam salat itu yang berbeda adalah apabila dia duduk di rakaat terakhir. Ya, di rakaat terakhir dia berbeda duduknya. Sebagian ulama-ulama ya Syafi'iyah dan Hanafi dan Hanabilah, kalau duduk pada rakaat terakhir, jika rakaatnya itu adalah tiga rakaat atau empat rakaat seperti maghrib dan isya, mereka semuanya sepakat antara ulama-ulama Hanabilah maupun Syafi'iyah, duduknya adalah duduk tawarruk yang nanti akan kita baca. Tawarruk adalah ketika yakni kita duduk dengan meletakkan bokong di atas bumi, bukan di atas paha. Ya. Bagaimana nanti akan kita jelaskan. Adapun di luar itu maka duduknya sama. Antara duduk tasyahud awal, duduk di antara dua sujud, ya, atau duduk tasyahud akhir pada rakaat yang hanya dua rakaat saja seperti subuh maupun salat sunnah lainnya, duduknya sama. Tapi ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan jika salatnya hanya dua rakaat saja, maka tetap duduk yang dianjurkan adalah duduk tawarruk sebagaimana kita duduk tawarruk pada solat-solat yang memiliki tiga atau empat rakaat. Ya, jadi kata Syalbani rahimahullah, fa idza kanat as-salatu ruk'ataini, jika solatnya itu dua rakaat, ka subhi, contohnya subuh, jalasa muftarishan, Nabi duduk iftirash, kama kana yajlisu baina sajdatain, sebagaimana duduk di antara dua sujud. Wakadzalika yajlisu fi at-tasyahud al-awwal, demikian juga dia duduk iftirash pada tasyahud pertama, min ats-tsulatsiyyah aw ar-ruba'iyyah, daripada salat yang jumlah rakaatnya tiga atau empat, tetap duduknya iftirash jika itu tasyahud awal. Wa amara bihi al-musii'a salatahu, dan itu ya Rasulullah perintahkan kepada orang yang salatnya tak baik. Faqala lahu, Nabi berkata kepadanya, fa idza jalasta fi wasti salati atau wasati salati fatma'in, jika engkau duduk di tengah-tengah salat, hendaklah engkau duduk dengan tenang. Waftarish fakhidhaka al-yusra, hamparkanlah pahamu yang kiri, duduklah di atas pahamu yang kiri. Thumma ya tashahhad, kemudian hendaklah engkau bertasyahud. Naam. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان. Waqala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa nahani khalili an iq'a'in ka iq'a'il kalbi. Dan kekasih saya, maksudnya adalah Rasulullah SAW, dan para sahabat selalu menyebutkan Nabi dengan kata-kata khalili, kasih saya. Dan dalam bahasa Arab khalil adalah kata tertinggi dari tingkatan cinta. Ya, dalam bahasa Arab cinta itu memiliki ungkapan yang banyak sekali. Cinta yang tertinggi, tak ada lagi yang lain selain satu saja dalam hatinya, itulah namanya khalil. Ya, karena itulah ya para sahabat menyatakan tentang Nabi mereka dengan kata-kata khalili, ya. Nahani khalili atau awsani khalili, kekasihku menasihati saya, melarang saya, dan seterusnya. Bolehkah kita mengatakan Rasulullah khalili? Boleh. Berkata khalili Rasulullah, bolehkah demikian? Ditanyakan hal ini kepada salah seorang masyayikh mereka, maka dia menjawab, berat mengatakan khalili. Tak sama kita dengan sahabat. Sahabat murni sepenuh hati mereka, Nabi lah segala-galanya dalam hati mereka, karena mereka layak mengatakan khalili. Kalau kita khalili, kadang hanya mulutnya saja. Tak sama apa yang diucapkan dengan sepak terjangnya, tingkah lakunya. Ya, karena itulah berat. Kata beliau, jika kau mampu sebagaimana para sahabat katakan, jika tidak aku khawatir ya engkau terhinggapi kemunafikan dengan mengatakan sesuatu yang tidak kau lakukan. Tak usahlah antum bilang khalili khalili. Rasulullah SAW berat mengatakannya. Dan Abu Hurairah berkata, khalili wa nahani khalili an iq'a'in ka iq'a'il kalbi. Kekasihku Rasulullah melarangku duduk sebagaimana duduknya anjing. Namanya iq'a'. Iq'a' itu adalah duduk dengan kedua bokong yang ditumpukan di atas bumi. Kemudian kedua kaki ditegakkan, ya, sebagaimana anjing duduk. Kemudian kedua tangannya diletakkan di depan. Antum bayangkan bagaimana anjing duduk, tahu? Bokongnya di bumi, kedua kakinya ditegakkan, ditegakkan kedua kakinya, kemudian dihamparkan tangannya dua. Itu namanya iq'a'un. Disebut juga dengan uqbatus syaitan, sama maknanya. Ya, ini uqbatus syaitan. Begitulah duduk syaitan. Begitulah duduk anjing. Dan dalam sholat dilarang kita duduk seperti ini. Bahkan di luar sholat pun dilarang, karena kita disuruh untuk menyelisihi binatang. Ya, dalam banyak syariat kita disuruh menyelisihi binatang. Dilarang kita berteriak sebagaimana teriaknya keledai. Ya, dilarang kita sholat sebagaimana ayam makan. Dan masih banyak hadis-hadis lainnya. Paham ya? Jadi tak perlu dipraktekan. Jelek pun dipraktekan. Panji tak mau dia praktekan. Wa fi haditsin akhad dalam hadis lain, kan yanha an uqbati syaitan. Nabi melarang duduk gaya syaitan itu. Ya, sebagaimana anjing duduk. Nah. Wa kana idza qa'ada fi في التشهد وضع كفاه اليمنى على فخذه وفي رواية ركبته اليمنى ووضع كفاه اليسرى على فخذه وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى فخذي على فخذي اليمنى ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود وفي لفظ لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذي يعذبون الذين إنما هذه جلسة الذين يعذبون وفي حديث آخر هي قعدة المقضوب عليهم. نعم. وكان إذا قعد في التشهد أدره نبي ketika duduk tashahud wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi, ya, 'ala fakhidhihi, dia meletakkan, ya, kaffahu al-yumna, telapak tangannya yang kanan di atas pahanya. Wa fi riwayatin rukbatihil yumna, ya, di atas pahanya atau di atas lututnya yang kanan. Ya, andai kata ini paha, maka ya Rasulullah ketika tasyahud meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pahanya atau di atas lututnya. Boleh di atas paha, boleh di atas lutut. Wa wada'a kaffahu al-yusra, dan Nabi meletakkan telapak tangan yang kiri ala fakhidhihi, wa fi riwayatin rukbatihi al-yusra, di atas pahanya yang kiri atau di atas lutut kirinya. Basituha 'alaiha, dengan menghamparkannya seperti ini di atas paha tersebut. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhidhi al-yumna. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan ujung sikunya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Ya, ujung sikunya. Jadi bukan di seperti gini kan? Tidak, ketika duduk enggak seperti gini, seperti gini. Ya, di atas paha yang telapak boleh di atas paha atau di atas lutut. Ujungnya di pangkal daripada paha. Ya. Yang jelas tidak dikembangkan. Wa naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun 'ala yadihi al-yusra fi shalati. Nabi pernah melarang seseorang, ya, yang dia duduk ketika sholat bersandar, bertumpu di atas, ya, ala yadihi al-yusra, di atas tangan yang kiri fi shalah, ketika sholat. Seperti ini. Nah. Ya. Ketika duduk dia bertumpu meletakkan tangan kirinya di belakang, ya, di arah belakang seperti gini, menjandar, bertumpu di atas tangan kirinya ketika sedang duduk sholat. Boleh jadi karena mungkin dia letih atau apa, karena badannya besar dia bertumpu seperti gini. Paham? Bisa bayangkan? Rasulullah larang. Faqala, Rasulullah bersabda, innaha salatul yahudi. Menumpukan, ya, engkau bertumpu di atas tangan kirimu yang diletakkan di belakang ketika engkau sedang duduk salat, itu adalah cara kaifiat salatnya Yahudi. Ya, dan lafaz lainnya, la tajlis hakadha, jangan kau duduk seperti ini. Innama hadhihi jilsatul ladzina yu'adzabun. Sesungguhnya duduk seperti ini adalah duduk orang-orang yang diazab. Wa fi haditsin akhar hiya qi'datul maghdubi alaihim. Ini adalah gaya duduk orang-orang yang murkai Allah. Ditanyakan kepada seorang ulama, ditanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas, apakah larang ini berlaku khusus dalam salat saja dilarang duduk seperti ini? Maka beliau menjawab bahwasanya hal ini berlaku umum. Tak boleh kita duduk bertumpu dengan tangan kiri kita letakkan di belakang. Kalau mau dengan tangan kanan boleh, atau dengan dua-duanya seperti ini boleh, atau tangan kanan seperti ini boleh, sebelah kiri tak boleh. Kenapa demikian? Larangan meniru orang-orang Yahudi, tasyabbuh. Ya, dan Syekhul Islam menyebutkan ini dalam kitabnya Iqtida' Siratul Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Kita disuruh menyisi Yahudi, bahkan dalam duduk pun dilarang menyisi mereka. Subhanallah. Karena itulah kita perhatikan gerakan-gerakan sholat, waktu-waktu sholat itu adalah waktu-waktu yang tidak menyerupai waktu orang-orang musyrikin. Kenapa kita dilarang sholat ketika matahari mau terbit? Karena tradisi kaum musyrikin, sebagai mereka penyembah matahari, mereka beribadah ketika matahari mau terbit. Mereka menghadap ke arah matahari, mereka sembah matahari, mereka rukuk, mereka sujud. Kita dilarang tunggu naik sepenggalah baru boleh sholat. Ya, kenapa kita dilarang mau sholat sebelum matahari tenggelam, sampai matahari tenggelam? Karena ketika itu ada penyembah-penyembah syaitan, ya, mereka menyembah syaitan, ya, dan mereka mengarah ke matahari. Ketika itu syaitan meletakkan dua tanduknya. Intinya kita dilarang meniru gaya beribadah orang-orang kufar. Sayangnya karena ilmu yang dangkal jauhnya hidayah dan petunjuk, sudah mulai banyak kaum muslim meniru gaya beribadah Yahudi dan Nasara yang menggerak-gerakkan kepala ketika berzikir, tradisi Yahudi. Itu yang mereka lakukan. Kalau mereka berada di tembok ratapan, ya, mereka berzikir ala mereka dengan menggoyang-goyangkan kepala. Itu ditiru oleh sebagian kaum muslimin. Mengikuti siapa? Yahudi. Nasara bagaimana beribadahnya? Nyanyi-nyanyi, kur, paduan suara, menjerit-jerit. Ditiru sebagian kaum muslimin. Mereka pun merasa tak puas bersalawat Allahumma shalli wa sallim. Tak puas. Harus salawatnya pakai lagu-lagu, gendang, musik. Subhanallah. Ini dampak daripada kejahilan. Dan sungguh benar apa yang disabdakan Nabi kita, kalian pasti akan mengikuti orang-orang terdahulu sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka masuk ke lubang adab, adab sejenis binatang yang mirip buaya, biawak, lubangnya kecil, payah masuk, mustahil orang masuk. Tapi ini perumpamaan, kalau mereka masuk ke dalam lubang kecil ini, kalian pun akan pasti masuk. Kita melihat dalam bab ibadah diikuti oleh kaum muslimin. Orang-orang kufar, kuburannya besar-besar, kuburannya, ya, kuburan yang dikeramatkan mereka dibangun di rumah-rumah ibadah mereka. Nasara Yahudi ditiru kaum muslimin. Dibuatlah kuburan-kuburan dalam masjid-masjid. Subhanallah. Sebagaimana ditiru oleh, sebagaimana dikerjakan oleh Yahudi dan Nasara. Maka dalam segala hal Rasulullah tak ingin sama dengan kaum Yahudi. Subhanallah. Bahkan dalam adat istiadat kebiasaan, dalam menyibak rambut saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dahulu kala Rasulullah meniru kaum Yahudi, ya, dalam masalah menyibak rambut, karena mereka ahlu kitab, tak sama dengan orang-orang Arab musyrikin, ya, gaya rambutnya. Ketika orang-orang Arab musyrikin sudah masuk ke dalam Islam, Nabi meninggalkan gaya rambut orang Yahudi. Subhanallah. Maka kita harus benar-benar ingat, dalam segala bab tak usah ikut mereka. Sampai dalam duduk yang seperti ini pun nampaknya ringan, tapi dia besar. Sehingga ada padanya beberapa hadis. Ulama sebagian mengatakan makruh, tapi yang benar duduk seperti ini haram. Ini adalah duduk yang dimurkai Allah, orang-orang dimurkai Allah. Tak boleh meniru orang yang dimurkai Allah, hukumnya haram. Ya, tak boleh duduk mengikuti orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa sisa waktu? 6 menit lagi. Ya, baca fadhil terus. Tahrikul isba'i fit tashahudi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffal yusra 'ala rukbatil yusra wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kulliha wa yashiru bi isba'ihi alladhi wa yushiru isba'ihi allati talil ibhama ila al-qiblah wa yarmi bi basarihi ilaiha. Hasbuka. Tahrikul isba'i fit tashahud, menggerakkan jari ketika tashahud. Al-isba' jari maknanya, jamaknya asabi', mana yang digerakkan akan dijelaskan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabsutu kaffahu al-yusra, adalah Nabi membentangkan tangannya, telapak tangannya yang kanan, ala rukbatihi al-yusra, di atas, ya, lututnya, yang meletakkan, ya, membentangkan tangan yang kiri di atas lutut yang kiri, ya. Wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam jari-jari telapak tangannya yang kanan, ya, yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna, ya, yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha, semuanya digenggam Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, menggenggam. Dan wa yushiru bi isba'ihi allati talibham, dan dia menunjuk dengan jari telunjuknya setelah jari ibu. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menolehkan pandangannya ke arah jari yang sedang diberi isyarat seperti ini. Meski kita disuruh melihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud menoleh ke arah jari ini. Ya. Naam. Wa kana idza asyara bi isba'ihi wada'a ibhamahu ala isba'ihi al-wusta. Wa taratan kana yuhalliqu bihima halaqatan. Wa kana halqatan. Halqatan. Hasbuka. Wa kana idza asyara bi isba'ihi, adalah Nabi SAW jika ya memberi isyarat dengan jari telunjuknya, wada'a ibhamahu ala isba'il wusta, Nabi meletakkan jari ibunya di atas ala wada'a ibhamahu ala isba'il wusta, dia meletakkan jari ibunya di atas ya jari-jari lainnya seperti ini, ha nih, ini lurus, ini diletakkan di jari-jari yang lain ya, jadi di jari tengahnya. Dia letakkan ibu jari di jari tengah seperti ini. Ya, wataratan, dan kadang-kadang kana yuhalliqu bihima halaqah. Kadang-kadang dia buat lingkaran seperti ini, ha. Jadi tasyahud boleh seperti begini. Nih. Boleh pula seperti gini. Kadang-kadang seperti gini Rasulullah buat. Kadang-kadang seperti ini. Letakkan ibu jarinya di jari tengah. Ya, nampak kan? Jadi boleh seperti gini, boleh seperti gini. Sebagian daripada ulama-ulama Malikiyah, saya lihat sebagian kawan Afrika, seperti gini dia, tapi dibuatnya gini. Jadi antum tak usah heran nanti kata salat nanti di Masjidil Haram ada orang Afrika begini tayannya. Tahiyatulillah. Ah, gini dia. Ha. Gerakkan juga tapi gini. Sebagian gini. Ini gini juga intinya. Sama kan? Gini, gini tetap seperti ini dia. Ya, jadi seperti menembak peluru dia, ha. Kemudian naam. Wa kana yarfa'u isba'ahu yuharrikuha yad'u biha wa yaqul لا هي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة. وكان يرفع إصبعه. Adalah Nabi mengangkat jarinya ini, yaitu jari telunjuknya. Yuharikuha, menggerakkannya ya doa, berdoa dia dengannya. Wayaqulu, dan Nabi bersabda, لا هي, sesungguhnya jari telunjuk ini أشد على الشيطان, ketika ditunjuk seperti ini lebih dahsyat bagi syaitan minal hadid daripada besi, yakni sebabah, itu jari telunjuk. Ya, adapun sifatnya disebutkan di sini dalam ya beberapa riwayat bahwasanya dalam menggerakkannya itu ya, disebutkan menggerakkannya ketika berdoa, dan para ulama berselisih kapan menggerakkan jari telunjuk ini. Sebagian mengatakan sebagaimana dalam nas hadis, yad'u biha, berdoa dengannya, jadi ketika berdoa ya. Sebagian menggerak-gerakannya dari awal, sebagian menggerak-gerakannya dengan perlahan, sebagian dengan cepat. Semuanya insyaallah tidak ada masalah. Ya, kalau sekiranya tidak dia gerakkan, dia tunjuk saja gini pun tak ada masalah. Naam. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. نعم. وكان أصحاب النبي يأخذ بعضهم على بعض يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء. Adalah para sahabat, sebagian mereka mengambil riwayat daripada sebagian lainnya dalam hal memberi isyarat telunjuk ketika sedang berdoa. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi at-tashahhudaini jami'an wa ra'a rajulan yad'u bi isba'aihi fa qala ahid ahid wa ashara bi sababah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi at-tashahhudaini jami'an. Nabi memberikan isyarat telunjuk ini atau menggerakkannya dalam dua tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Wa ra'a rajulan yad'u bi isba'aihi, dan Rasulullah pernah melihat seorang dia berdoa dengan dua telunjuknya, bi isba'ihi. Apakah maksudnya seperti ini? Wallahu ta'ala alam, atau dua-duanya dia gerakkan. Yang jelas Nabi katakan ahid ahid ahid ahid, kau tunjuk dengan satu jari saja. Wa asyara bisababah, dia isyaratkan dengan jari telunjuk. Ya. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, adapun kecenderungan Syekh Muhammad Ustaz Al-Bani rahimahullah, dan dia menukil sebagian pendapat ulama daripada ulama ulama ahli nabilah, menggerakkannya ya dengan kencang, yuharrikuha syadidan, dan itu dinukil pada Muhammad Muhammad rahimahullah tabaraka taala. Kembali ini masalah khilaf, ketum gerakkan dengan cepat tak ada masalah, gerakkan dengan lambat juga insyaallah tak ada masalah, digerakkan ketika berdoa ya. Ketika seseorang berdoa dan salawat bagian dari berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, digerak-gerakkan. Sebagian mengatakan digerakkan ketika mengucapkan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah. Ya, walaupun menetapkan hal ini membutuhkan dalil dan tidak ada keterangan mengisyaratkan jari ini ketika tasyahud la ilaha illallah, tak ada keterangan yang sahih. Oleh karena itu perkaranya insyaallah taala yang luas. Tapi yang jelas ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diikuti alhamdulillah rabbil alamin, dan dia bukan rukun salat, bukan kewajiban salat, dia adalah merupakan mustahabbatus salat, perkara-perkara yang dianjurkan dalam salat. Sekiranya tidak digerakkan pun tak mengapa, salatnya sah. Tidak ditunjuk pun salatnya sah. Ya, wallahu taala alam. Ya, kita padakan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sebelum kita selesaikan, kita baca beberapa soal. Bolehkah melaksanakan salat tahiyatul masjid ketika waktu-waktu terlarang? Contohnya ketika matahari terbit, matahari tenggelam, mau tenggelam, ketika di atas kepala. Ini perkara khilaf antara ulama. Sebagian melarang, kata mereka tak boleh karena ada keterangan dari Nabi melarang salat pada waktu ini. Sebagian mengatakan boleh karena keumuman hadis Nabi SAW, kalau kau masuk masjid jangan langsung duduk, tapi hendaklah kerjakan dulu 2 rakaat. Kata mereka ini salat yang dikhususkan daripada larangan tersebut. Ini pendapat sebagian ulama ya, dan ini pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, dan ini lebih dekat kepada kebenaran insyaallah taala. Boleh salat kapan pun datang ke masjid. Namanya salat tahiyatul masjid. Ustaz, apa yang menyebabkan seorang mudah emosi? Ini lain lagi soalnya nih. Kenapa seorang muda emosi? Mungkin tak ada uang di kantongnya. Apa solusinya? Saya tak ada uang isi supaya ada uang. Ya, kenapa dia emosi? Tahu, cari tahu akarnya kenapa emosi dia. Mungkin dia tekanan darah tinggi. Banyak-banyak minum apa? Air apa? Air timun. Mungkin istrinya bawel. Nah, macam-macam sebabnya. Antum lebih tahu, jangan tanya ana. Yang jelas andai kata emosi, berusaha untuk diredam semampu kita supaya tidak muncul dampak-dampak yang lebih jelek daripadanya. Ustaz, bagaimana sikap kita jika imam gerakannya terlampau cepat atau tanpa tamanina? Apakah kita membatalkan sholat kita lalu sholat sendirian atau mengikutinya? Jika apa yang engkau tanyakan ini benar, sholatnya tak ada tamanina, tinggalkan dia, sholat sendiri. Ya, karena tak sholat tanpa tamanina. Apakah makmum yang tidak merapat ya kepada kumpulan saf makmum di dalam salat berjamaah termasuk memutus saf, dan apakah dia sah terhitung dalam salat berjamaah? Salatnya sah, cuma dia menyisih sunnah ya. Sebagian ulama mewajibkan merapatkan saf ketika kita mampu, haram merenggangkannya menurut sebagian ulama. Bahkan sebagian ulama mazhab sebagaimana ulama-ulama zahiriyah mengatakan rapat dalam salat itu merupakan rukunnya salat yang tidak sah salat tanpanya. Pendapat ulama-ulama zahiriyah. Tapi yang rajih salatnya sah dan dia menyisihi ya sunnah Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah berdosa haram. Karena Rasulullah mengancam yang tidak merapatkan saf, efeknya Allah buat mereka bercerai-berai. La tusawwunna as-sufuf wa awlu la yukhalifannallahu baina qulubikum. Sempurnakan saf, luruskan, rapatkan, jika tidak aku khawatir Allah buat kalian hati kan pecah belah. Bertikai itu hukumnya haram, dan ini sarana kepada pertikaian. Ya, bayangkan andai kata orang safnya jarang-jarang. Ya, maka akan begitu pula lah hati mereka pun jarang-jarang cerai-berai. Tapi kalau rapat, andai kata ada perasaan tak nyaman dengan orang yang berselisih dengan kita, dia di samping kita, rapat kaki, rapat bahu, akan melaparkan hati-hati. Ya, kedekatan fisik ini akan mendekatkan hati. Tak ada lagi perantara dan jarak. Ustaz mohon diimbau agar akhwat ketika sholat berjamaah sholatnya tidak terlalu ke depan sehingga ya sejajar dengan imam sholat. Ya, yang jelas idealnya makmum itu sholat di belakang imam. Tapi jika dia berdiri sejajar sholatnya sah. Yang tak boleh ketika makmum dia lebih di depan daripada imam. Ya, masa kernek di depan supir? Tak mungkin lah. Ustaz, kepada bapak-bapak yang bawa anak-anak, tolong agar anak-anaknya tidak dibiarkan sholat di belakang, kumpul dengan anak lainnya karena pasti main-main dan berisik. Syukran. Ini himbauan anak entah keberapa ini? Kedua atau ketiga ini? Tak, pokoknya antum tak sempat menghitungnya. Anak-anak kita itu yang kira-kira antum anggap ribut, samping antum letakkan. Jangan biarkan mereka. Ya. Kita khawatir antum berdosa, sholat depan antum berdosa gara-gara mengganggu orang, anak-anak antum dibiarkan di belakang. Kecuali ada uzur dan semacamnya. Ustaz menggerak-gerakkan jari dekat terakhir, mana yang lebih utama? Dilakukan kalau di suatu tempat belum paham, jangan. Kalau andai ke suatu tempat belum paham menggerak-gerakkan jari, jangan kau gerakkan jika itu mendatangkan fitnah. Dibilang orang betul sesat kan, tengok tangannya, tak sah sholatnya itu, batal. Lebih tiga kali batal, jangan kau lakukan. Kan ini hanya sunnah, bukan wajib. Sesuatu sunnah lebih utama ditinggalkan jika mendatangkan kemudaratan lebih besar daripada apa yang ingin dicapai. Nabi sendiri banyak perkara-perkara sunnah ditinggalkan Nabi untuk kemaslahatan orang banyak. Kata Nabi, laula nasyqa al ummati lamartu bisiwak inda kulli salatin. Kalau tidak memberikan umatku, kusuruh mereka, kewajiban mereka bersiwak tiap kali mau salat. Karena memberikan ditinggalkan Nabi SAW pada dia ingin. Untuk apa? Kemaslahatan orang banyak. Ya, andai kata engkau salat bang orang, mereka itu tak paham salat dengan sandal, jangan kau paksa salat dengan sandal. Kata mereka, tengok Allah menyembah Tuhannya pakai sandal, sesat betul ini. Wahabi benar ini. Belum sampai kepada mereka ilmu. Ini perkara sunnah. Ya. Jangan kau gerakan sampai kau beritahu ke mereka. Mereka paham dan seterusnya baru boleh kau lakukan. Ya. Bacaan apa ketika sujud sahwi? Kita baca subhanallah rabbil a'la sebagaimana biasa. Panjang-panjang ini sampai waktu isya pun ganggu gitu. Pendek-pendek aja. Ustaz, saran kami alangkah baiknya kita ketika menyiapkan satu seperti meja untuk praktek-praktek sholat. Karena kami dari belakang kesulitan melihat yang dipraktekan. Ya, payah juga pakai-pakai meja. Antum kalau enggak sempurna keterangan kita di sini depan tak nampak, pulang bukalah YouTube. Kliklah situ sifat salat Nabi. Oke? Zaman udah canggih ini, zaman no. Kan zaman all lagi. Ya, kapan kita membuka jari telunjuk ketika tasyahud? Silakan dari awal, enggak ada masalah. Ya, demikian ikhwatul fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.